Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Tuan-tuan dan puan-puan, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kesempatan yang diberikan kepada kita pada pagi yang berkat ini untuk kita berkumpul dan bertemu di rumah Allah ini bagi sama-sama kita menimba ilmu. Kita timba ilmu pengetahuan agama. Dan insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, tajuk am yang akan kita sentuh pada pagi ini ialah berkenaan tentang fahaman liberal dan juga Mu'tazilah. Dalam masa yang sama, saya ada tulis tajuk-tajuk utama yang akan kita sentuh pada pagi ini, iaitu sehelai kertas yang ada di tangan tuan-tuan dan puan-puan. Boleh lihat pada tajuknya, pandangan golongan yang berhujah dengan akal dalam memahami nas-nas agama. Ini adalah terjemahan kepada tajuk buku yang ada di tangan saya ini. Ini adalah sebuah tesis yang dikarang oleh penulis yang tertera nama dia, ya, Dr. Sa'ad Bajad Al-Utaibi, ya. Dia seorang ini tesis PhD dia lah kalau tak silap, ya. Membahaskan tentang tajuk yang saya kira dia sangat kena dengan tajuk liberal dan Mu'tazilah kita ini. Ini kerana tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita sebut liberal ataupun Mu'tazilah, fahaman liberal dia sangat berkait dengan fahaman Mu'tazilah. Dan bezanya ialah istilah liberal itu lebih kepada istilah semasa, ya, berbanding dengan istilah Mu'tazilah ialah istilah yang digunakan oleh para ulama dahulu. Walau macam mana pun, persamaan antara kedua kumpulan ini, liberal dan Mu'tazilah, ialah bahawa kedua kumpulan ini mereka berhujah dengan akal. Yep. Mereka menggunakan hujah akal dalam pemahaman mereka terhadap agama. Jadi kita boleh lihat, itulah dia tajuk, ya, tajuk buku ini, pandangan golongan yang berhujah dengan akal. Dia nak terjemah tu, golongan yang berhujah dengan akal tu agak panjang. Jadi kalau dalam bahasa Arab dia satu kataan je, ya, aqlaniyun, ya, golongan aqlaniyun. Jadi pandangan aqlaniyun dalam memahami nas-nas agama. Penulis, ya, Dr. Sa'ad, dia ada menyebutkan di awal kitabnya ini, yang tengok halaman di hampir 600 surat. Cuma jangan takutlah tuan-tuan, jangan takut, kita tak akan baca 600 surat pagi ini, memang tak sempatlah. Jadi kita nak ambil poin-poin penting sahaja untuk kita dapat gambaran umum, dan barangkali kita akan masuk dalam perincian-perincian sedikit, ya, untuk pemahaman, untuk mantapkan lagi pemahaman kita, ya. Jadi Dr. Sa'ad di mukadimah kitabnya ini, dia ada menjelaskan bahawa kedudukan kita ya di dalam memahami nas-nas syarak, nas-nas agama adalah di antara perkara yang paling penting sesudah ya kita membahaskan perkara-perkara akidah. Ya, cara kita memahami nas-nas agama ya ini adalah di antara perkara yang paling penting setelah kita memahami permasalahan-permasalahan akidah. Ini kerana kata Dr. Sa'ad, berdasarkan cara pemahaman kita terhadap nas-nas agama, maka itu akan akan menentukan sejauh mana dekat atau jauhnya kita daripada akidah yang benar serta manhaj yang benar, metode ya, cara yang benar dalam kita beragama. Kemudian kata Dr. Sa'ad, sesungguhnya cara pemahaman nas-nas agama yang menyeleweng, dia adalah dia telah menjadi punca utama penyelewengan yang dilakukan oleh golongan aqlaniyun pada zaman sekarang, disebabkan oleh cara pemahaman mereka terhadap nas-nas agama. Itu punca utama penyelewengan golongan aqlaniyun ya. Dan apabila terdapat golongan-golongan agamawan yang turut sama menggunakan metodologi ini, ini metodologi-metodologi yang menyeleweng dalam memahami nas-nas agama, maka ini telah sedikit sebanyak menyebabkan golongan ini ya mendapat tempat dan cara pemikiran mereka tersebar meluas dalam masyarakat Islam. Baik, kemudian boleh kita lihat poin yang pertama yang dalam senarai ya perkara-perkara yang kita akan insyaAllah cuba bahaskan, iaitu berkenaan tentang prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam berhujah dengan akal. Sejauh mana apa peranan akal dan apa hubungan antara akal dengan wahyu? Ya, adakah kita apabila kita kata kita berpegang dengan Al-Quran dan Hadis, adakah di situ kita menafikan kedudukan dan peranan akal atau bagaimana? Maka di sini Dr. Sa'ad menjelaskan bahawa sesungguhnya akal mempunyai kedudukan, mempunyai kedudukannya ya di dalam agama berdasarkan banyaknya nas-nas ayat-ayat Al-Quran yang memuji, memberi pujian kepada orang-orang yang menggunakan akal fikiran mereka. Di antara ayat-ayat atau di antara istilah-istilah yang Allah gunakan dalam Al-Quran ialah ulil albab, al-ahlam, iaitu orang yang mempunyai akal, yang menggunakan akal mereka. Demikian juga Allah memuji dalam Al-Quran golongan yang bertafakkur, yang berfikir, at-tadhakkur, orang yang mengingat, an-nazar, orang yang melihat dan mengamat, al-i'tibar, golongan yang mengambil i'tibar, wal-fiqh, orang yang mengambil pemahaman. Ya, dan dalam masa yang sama banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang mencela golongan yang tidak mempunyai sifat-sifat ini, iaitu sifat mahu memikir, mahu mengkaji, mahu melihat, mahu mengamati. Di antara ayat-ayat Al-Quran ini ialah Allah berfirman, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, dan sesungguhnya kita telah memuliakan anak Adam dan kami telah membawa mereka di atas daratan dan lautan. Wa razaqnahum minat tayyibat, dan kita dan kami telah mengurniakan kepada mereka banyak benda-benda yang baik. Wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna, dan kami telah memberikan kepada mereka, yakni manusia, banyak kelebihan-kelebihan berbanding makhluk-makhluk lain yang kami ciptakan. Imam Al-Qurtubi di kalangan ulama tafsir tersohor, dia menjelaskan dalam kitab tafsirnya, mengatakan bahawa sebetulnya kelebihan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas manusia ialah akal yang menjadi pembeza antara manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Dan berdasarkan akal inilah, kata Imam Qurtubi, dia menjadi penentu taklif. Menjadi penentu taklif. Taklif apa? Istilah taklif kita pernah biasa dengar kan? Taklif. Taklif maknanya soal sama ada kita perlu melakukan apa yang disuruh agama atau tidak. Ya. Yeah. Al-ahkam at-taklifiyah, ya, hukum hakam taklif, seorang mukallaf, ya. Maka dia kembali kepada sejauh mana orang itu berakal atau tidak. Dengan kata lain, tanpa akal maka tergugurlah segala suruhan dan larangan. Tidak ada suruhan atau tidak ada larangan atas orang yang tidak berakal, iaitu orang gila, ya. Seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Imam Ahmad dan dinilai sahih, sabda Nabi, rufi' al-qalam an thalath, diangkat pena daripada tiga golongan: orang yang tidur sehingga dia terjaga, anak kecil sehingga dia besar, dan orang gila sehingga dia kembali berakal, ya. Jadi ini nak mengatakan tentang betapa tingginya kedudukan akal di dalam agama. Ya, agama memberi pengiktirafan, memberi kedudukan, ya, terhadap akal. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah An-Nur ayat 61, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum ta'qilun. Demikian Allah menjelaskan buat kamu petunjuk-petunjuk, semoga kamu menaakulnya. Ya, menaakulnya, itu perkataan bahasa Melayu tu. Semoga kamu menaakulnya, yakni semoga kamu memahaminya dengan akal. Nak menaakul daripada perkataan akal lah, ya. Maka kita lihat, tuan-tuan dan puan-puan, syariat Islam dia menyuruh supaya kita memelihara akal dan menjaganya daripada apa juga yang boleh merosakkan akal kita. Maka kerana itu kita lihat diharamkan minuman arak dan segala apa yang memabukkan, kerana dia boleh menghilangkan akal, dia boleh menghilangkan kewarasan. Demikian juga Islam memerangi segala bentuk perkara-perkara khurafat. Apa artinya khurafat, tuan-tuan? Ya? Kepercayaan karut, barakallahu fiik. Yang ini dia karut. Kenapa dia jadi karut? Kerana dia tidak rasional. Dia tidak logik. Bertentangan dengan kewarasan akal. Maka Islam kita lihat dia sangat memerangi perkara-perkara khurafat, benda-benda yang tak terbukti, benda-benda yang hanya berdasarkan kepada andaian, hanya berdasarkan sangka-sangka. Kalau ada apa nama butterfly apa, rama-rama, kalau ada rama-rama, maknanya apa, ada orang nak datang rumah. Jadi tak ada kena-mengena. Jadi Islam memerangi pemikiran-pemikiran macam ni kerana dia bertentangan dengan akal yang sehat. Ya? Pendek kata, nak mengatakan bahawa Islam mengiktiraf akan kedudukan akal. Ya? Walau bagaimanapun, ini tidak bererti bahawa akal itu mengatasi wahyu. Boleh kita kata inilah sebenarnya titik pembeza antara titik perbezaan antara golongan aqlaniyun, ya, golongan yang berhujah dengan akal dalam memahami agama, dan kedudukan akal itu dalam dalam Islam. Ya. Islam dia mengiktiraf akal, tetapi tidaklah Islam sampai meletakkan akal itu di atas wahyu, ya, seperti yang dilakukan oleh golongan aqlaniyun. Dan saya tertarik dengan ungkapan yang disebutkan oleh Al-Fadhil Dr. Fadlan Osman, pensyarah di UKM. Dia mengatakan dalam kita nak memahami tentang kedudukan akal dan dan wahyu, dia mengatakan bahawa akal itu ialah faktor pembantu, bukan faktor penentu dalam kita beragama. Akal ialah faktor membantu, membantu kita untuk memahami agama. Tanpa akal kita tak akan mampu untuk memahami Al-Quran. Tanpa akal kita tak akan mampu memahami hadis. Tetapi dia bukan faktor penentu yang menentukan suatu tu baik atau buruk, yang menentukan suatu tu wajib atau haram, yang menentukan bahawa suatu itu dianjurkan atau tidak. Itu bukan kembali kepada akal. Sebaliknya hendaklah dia bersandarkan kepada wahyu, bersandarkan kepada dalil. Ya? Baik, kemudian boleh kita lihat poin yang kedua. Golongan-golongan pada zaman sekarang yang berhujah dengan akal dan asal-usul mereka. Ya? Golongan aqlaniyun pada zaman sekarang dan asal-usul mereka, sejarah mereka, dari mana kelompok-kelompok ini datang. Ya? Jadi kalau kita lihat, kalau kita kaji sejarah pemikiran golongan aqlaniyun yang kita istilahkan tadi sebagai golongan liberal, ya, ternyata bahawa mereka mempunyai sejarahnya, sejarah kemunculannya dalam dalam Islam. Jadi yang pertama ialah golongan Mu'tazilah, ya. Kita dah sebut awal tadi bahawa liberal ini dia berkait rapat dengan kemunculan Mu'tazilah sejak sekian lama dahulu. Jadi golongan Mu'tazilah dia adalah sebuah kumpulan ahli kalam. Ahli kalam yakni ahli falsafah Islam. Falsafah Islam diistilahkan sebagai ahli kalam, ya. Pada awal zaman Abbasiyah dahulu, ya. Dan di antara nama-nama yang diberikan, nama-nama, banyak nama-nama yang berbeza yang diberikan kepada mereka, tetapi semuanya kembali kepada Mu'tazilah, ialah Qadariyah, Al-Mu'attilah, Jahmiyah, Al-Wa'idiyah. Ini semua istilah-istilah yang diberikan kepada mereka bergantung kepada permasalahan-permasalahan yang dibahaskan. Contohnya permasalahan qada dan qadar, iaitu Qadariyah tadi. Maka mereka ni asalnya adalah Mu'tazilah. Ya. Kemudian dibahaskan tentang adanya timbul perselisihan tentang qada dan qadar. Apabila dibahaskan dengan akal, maka lahirlah kumpulan Qadariyah, ya, daripada Mu'tazilah. Golongan Mu'attilah, iaitu golongan yang menafikan nama-nama, ya, atau sifat-sifat Allah. Demikian juga golongan Jahmiyah. Mereka berkait, ini semua datang daripada cabang Mu'tazilah. Dan adanya perselisihan tentang daripada man, atau kenapa dinamakan Mu'tazilah, kenapa dinamakan kumpulan aqlaniyun awal Islam ini sebagai Mu'tazilah. Di antara penjelasan yang paling masyhur tentang asal-usul nama mereka ialah kembali kepada peristiwa yang berlaku kepada tokoh pengasas Mu'tazilah, iaitu Wasil bin Atha. Wasil bin Atha, apabila berlaku perselisihan antara dia dan guru dia, iaitu Imam Al-Hasan Al-Basri. Saya kira kita semua pernah dengar nama Imam Al-Hasan Al-Basri. Jadi Imam Al-Hasan Al-Basri adalah di kalangan ulama besar pada zaman tabi'in. Ya. Jadi dia mempunyai seorang murid, nama dia Wasil bin Atha. Berlaku perbincangan antara mereka tentang kedudukan seorang pelaku dosa besar. Seorang pelaku dosa besar seperti orang yang minum arak. Ya, minum arak adalah dosa besar. Berlaku perselisihan tentang kedudukan orang pelaku dosa besar sama ada dia Islam atau kafir. Maka ada timbul perselisihan antara kedua mereka, Wasil bin Atha dan gurunya Hasan al-Basri. Jadi Imam Al-Hasan al-Basri dia menegaskan pendirian Ahlu Sunnah wal Jamaah bahawa pelaku dosa besar selagi mana dia tak melakukan perkara syirik dan kufur, maka dia masih kekal dalam lingkungan Islam sekalipun dia dalam keadaan bahaya kerana melakukan dosa besar tersebut. Tapi dari segi Islamnya, dia masih lagi Islam. Wasil bin Asa bin Atha dia mempunyai pendirian yang berbeza, dan antara sebabnya ialah kerana hujah-hujah akal yang dia kemukakan. Jadi ringkasnya, dia mengatakan bahawa pelaku dosa besar di dunia, dia bukan Islam, dia bukan kafir. Sebaliknya, dia terletak di satu tempat antara dua tempat. Fi manzilatin baina manzilatain. Di satu tempat di antara dua tempat, iaitu di tengah-tengah antara Islam dan kafir. Dia bukan Islam, dia bukan kafir. Tetapi kata Wasil, di akhirat kalau dia mati dalam keadaan tak bertaubat, di akhirat dia dia masuk api neraka dan dia kekal dalam api neraka. Ya. Yeah? Jadi itu datangnya ya, sebab nama Mu'tazilah itu. Mu'tazilah ni maknanya i'tizal, maknanya dia memencilkan diri. Sempena dengan perbuatan Wasil yang menarik diri dia daripada menghadiri halaqah gurunya Hasan al-Basri. Apabila dia tarik diri kerana dia dah berselisih ya dalam masalah tadi, maka dia pun bahasa kita kata dia merajuklah. Ya, dia merajuk, tak nak hadir kuliah guru dia. Maka itu dikatakan sebagai i'tizal. Maka dia menarik diri, dia mengasingkan diri dia daripada guru dia. Maka datanglah ya istilah Mu'tazilah. Ya. Baik, kalau kita lihat Mu'tazilah ini, dia ada lima prinsip utama dia. Mereka mempunyai lima prinsip utama yang mereka senaraikan. Yang pertama ialah tauhid, keadilan, janji dan ancaman, kedudukan di antara dua tempat, manzilah baina manzilatain tadi, serta yang kelima yang terakhir, amar ma'ruf nahi munkar. Ini lima prinsip utama mereka yang mereka, boleh kita kata ini lima falsafah mereka lah ya, kalau nak mudah faham lah ya, lima falsafah utama pegangan mereka ya. Baik, kemudian tuan-tuan dan puan-puan, boleh kita simpulkan tentang pegangan Mu'tazilah ini, yang mana sebelum itu kalau kita lihat, sekalipun kumpulan Mu'tazilah ini lahir hampir sahaja 1300 tahun sudah zaman Imam Hasan al-Basri. Imam Hasan al-Basri dia wafat 100 hijrah lebih ya, maknanya 1300 tahun sudah. sekalipun kumpulan ini kumpulan yang lama, tetapi kita kena ambil perhatian bahawa pemikiran Mu'tazilah terus disuburkan pada zaman kita sekarang ini. Antara bentuk-bentuknya ialah dengan adanya penulis-penulis, pengkaji-pengkaji, ya, ahli-ahli pemikir yang mengagung-agungkan Mu'tazilah. Mereka terus terang mengatakan bahawa pemikiran Mu'tazilah adalah satu pemikiran yang sangat bagus, ya, dan seumpamanya. Pujian-pujian yang diberikan kepada metode Mu'tazilah yang mengagungkan akal, di samping penulis-penulis ini menyatakan tentang kesedihan mereka melihat pemikiran Mu'tazilah ini sedikit sebanyak hilang dan tidak diamalkan atau tidak dihayati oleh umat Islam pada zaman sekarang. Maka kerana itu, ya, penulis-penulis, pemikir-pemikir ini menyarankan tentang perlunya ada usaha untuk menghidupkan pemikiran pemikiran Mu'tazilah ini. Ya? Kalau kita lihat, kenapa adanya gerakan-gerakan seperti ini, iaitu nak menghidupkan pemikiran Mu'tazilah yang telah wujud, yang telah muncul sekian lama ini, ya? Apa yang dapat kita katakan ialah kerana zaman kita sekarang ialah boleh kita kata zaman moden kita ini adalah zaman percambahan ilmu. Zaman percambahan ilmu dengan tersebarnya teknologi, ya, dengan dengan apa, banyaknya kajian-kajian, yang mana kalau kita lihat di barat, di barat memang masyarakat di sana sudah jauh daripada agama anutan mereka, Kristian itu. Mereka sudah jauh, ya, mereka hampir saja tinggalkan agama Kristian itu. Jadi apa yang mereka utamakan ialah logik akal. Maka banyak perkara-perkara dibahaskan di barat pada hari ini, di barat, di Amerika atau di Eropah, semuanya dengan cara hujah akal, ya. Jadi apa yang berlaku ialah umat Islam sedikit sebanyak terkesan, terkesan dengan perkembangan yang berlaku di barat ini. Tambah lagi apabila ramainya pelajar-pelajar kita dihantar ke sana untuk melanjutkan pelajaran, maka mereka semestinya akan terkesan. Maka apa yang berlaku ialah adanya usaha-usaha daripada pihak-pihak dalam kalangan orang Islam yang nak meniru gaya dan cara pemikiran golongan barat ini. Mereka berpandangan, orang-orang Islam ini berpandangan bahawa hendaklah kita lihat kemajuan yang dicapai oleh barat hasil percambahan ilmu, hasil cara pemikiran mereka yang bersifat menggunakan logik, ya, menggunakan akal fikiran, sampai terhasilnya teknologi dan sebagainya. Maka mereka mengatakan bahawa kita kena buat benda yang sama. Jadi macam mana kita nak mengislaminisasikan, ya, metodologi orang barat ini dalam kehidupan kita sebagai orang Islam. Maka mereka melihat bahawa metod cara yang paling hampir ialah Mu'tazilah. Kerana Mu'tazilah memang menggunakan metodologi akal, ya. Jadi mereka melihat bahawa ini adalah cara yang terbaik, lebih-lebih lagi untuk kita berdepan dengan golongan yang jumud. Golongan yang jumud, yang ta'asub, yang masih berfikiran kita kata ke belakang. Golongan yang jumud apa? Ya? apa tu? Kolot. Dia dari segi pemikiran tu, jumud tu dipanggil apa? Pemikiran sempit atau pemikiran yang tertutup. Ada juga orang yang pemikiran macam tu, betul? Orang-orang yang lebih suka bertaklid. Kan? Ramai sahaja orang suka bertaklid. Tak mahu berfikir. Ini dipanggil golongan jumud, golongan yang ta'assub. Ramai sahaja dalam masyarakat Islam yang masih lagi mempunyai cara pemikiran seperti itu, yang apabila dikemukakan dalil dan hujah, mereka sedaya upaya nak menolak. Dan mereka kata, tak apalah, aku beramal dengan agama nenek moyang aku sudah. Ini adat budaya kita pertahankan. Kadang-kadang dia sebut macam itulah. Sehingga ada pepatah kata apa, biar mati adat, jangan mati anak. Saja nak muji tu. Biar mati anak, jangan mati adat. Jadi ini semua, ini melambangkan apa? Ini menunjukkan kejumudan, menunjukkan pemikiran sempit, menunjukkan pemikiran taklid dan ta'assub buta. Maka golongan-golongan yang terpengaruh dengan cara pemikiran barat, semestinya mereka tak setuju dengan pemikiran jumud seperti ini. Ya, ini dikira pemikiran yang kolot, pemikiran yang kebelakang. Jadi apa solusi? Mereka nak ketengahkan pemikiran Mu'tazilah. Baik, dapat kita simpulkan, tuan-tuan dan puan-puan, perkara-perkara asas pemikiran Mu'tazilah. Atau ringkasnya, apa itu pemikiran Mu'tazilah? Ya. Yang pertama, sifat melampau mereka dalam mengagungkan akal, sehingga ke tahap mereka mendahulukannya atas wahyu. Akal didahulukan, wahyu datang kemudian. Ini jelas menyeleweng, ya. Kita wahyu didahulukan, akal kemudian. Akal kena ikut wahyu. Bagi mereka tidak, wahyu kena ikut akal. Dia terang-terang macam tu, ya. Yang kedua, prinsip mereka ialah mentakwil ayat-ayat Al-Quran sekiranya berlaku pertembungan pada zahir pandangan mereka dengan akal mereka. Perlu ditakwil. Takwil, apa arti takwil? Yang ini diubah makna zahirnya. Sekiranya berlaku pertembungan dengan akal, ya. Yang ketiga, mereka menolak hadis, menolak hadis ketika mana berlaku pertembungan, sekali lagi, menurut pandangan mereka, dengan zahir ayat Al-Quran. Tadi dengan zahir akal, ya. Yang ini menolak hadis kalau hadis itu dilihat bertembung, berlawanan dengan zahir ayat Al-Quran. Apatah lagi kalau bertembung dengan akal, mereka akan menolak hadis tersebut, ya. Yang keempat, tidak menggunakan hadis yang ditarafkan sebagai ahad. Ini satu istilah dalam ilmu hadis, ya. Tidak mengiktiraf kedudukan hadis ahad dalam akidah atas alasan ia sangkaan. Atas alasan hadis ahad itu ialah sangkaan. Ini hakikatnya, tuan-tuan, menimbulkan banyak masalah. Ini mungkin kita baca, kita tak nampak dia punya kesan. Kita tak nampak sejauh mana efek dia. Tetapi yang dalam perkara yang keempat yang baru kita bacakan tadi, kebanyakan semua akidah, tuan-tuan, perincian-perincian kepercayaan dan keyakinan tuan-tuan, kalau disemak, semuanya berasaskan kepada hadis ahad. Tuan-tuan percaya kepada azab kubur, hadis ahad. Tuan-tuan percaya kepada soal mungkar nakir, hadis ahad. Tuan-tuan percaya kepada adanya titian sirat, ini semua benar-benar ghaib, ya, dalam hal akidah. Mereka sentuh dalam bab hal akidah, hadis ahad dalam hal akidah, titian sirat, apa nama ini, ini hadis ahad, ya. Apa lagi, penimbangan amal, ya, di padang mahsyar, semua hadis ahad. Telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar, hadis ahad. Hendaklah ditolak. Ditolak semua kepercayaan-kepercayaan ini, tidak boleh dipercayai, tidak boleh dijadikan sebagai pegangan, kerana dia sabit secara dhanni. Itu istilah yang digunakan, dhanni. Dhanni maknanya sangkaan. Mana kita boleh bersangka-sangka dalam hal akidah? Hujah akal Mu'tazilah. Mereka berhujah dengan akal. Jadi nak kata bahawa kesannya sangat bahaya. Ya. Ada pun perincian tentang keadaan dalam api neraka, keadaan dalam syurga. Syurga ada macam-macam dengan segala kesenangan dia. Dalam api neraka ada macam-macam tentang bentuk penyiksaannya. Ini semua sabit secara hadis ahad. Maka kerana itu, ia hendaklah ditolak di sisi golongan Mu'tazilah. Baik, kemudian yang kelima, keberanian mereka dalam menolak hadis. Jadi kalau kita dah tengok poin-poin tadi tu, jelas perkara yang kelima ni, keberanian mereka dalam menolak hadis walaupun dalam Bukhari Muslim. Walaupun dalam Bukhari dan Muslim. Maknanya hadis Bukhari dan Muslim itu tidak ada nilainya, tidak ada kehormatannya kalau bertentangan dengan prinsip-prinsip akal mereka. Demikian juga mereka memandang rendah, ya, kedudukan ilmu mustalah hadis. Memandang rendah kedudukan ilmu hadis, nak bagi mudahlah, ya, atau ilmu mustalah hadis. Dia soal hadis tu sabit tak sabit, itu satu perkara bagi mereka. Walaupun sabit, walaupun sahih, tapi kalau bertentangan dengan prinsip, mereka boleh tolak. Ya. Jadi yang ketujuh, yang terakhir, golongan Mu'tazilah ini, mereka mempunyai keberanian yang luar biasa mengingkari perkara-perkara ghaib yang sabit dalam hadis-hadis yang sahih secara pasti, seperti turunnya Isa bin Maryam di akhir zaman. Mereka tolak dan mereka nafikan. Ya. Baik, jadi demikian tadi ialah kesimpulan prinsip-prinsip golongan Mu'tazilah. Baik. Boleh kita lihat prinsip-prinsip golongan yang berhujah dengan akal terhadap nas-nas agama. Nombor satu, kelemahan mereka mempraktikkan metode caralah. Mempraktikkan metode atau metod menghimpunkan antara nas-nas. Tuan-tuan, kita sebagai satu prinsip kita sebagai orang Islam dalam kita berpegang dengan Al-Quran dan hadis, secara prinsipnya pemikiran Mu'tazilah kita ketepikan dulu. Secara prinsipnya, kita sebagai seorang Muslim hendaklah kita meyakini bahawa bukan sahaja Al-Quran itu wahyu, bahkan hendaklah kita meyakini bahawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga adalah wahyu dalam hadis-hadis dalam bab agama lah, ya. Kalam-kalam, perkataan-perkataan Nabi dalam bab agama, hendaklah kita yakin bahawa itu juga wahyu. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak membawa agama daripada diri dia sendiri. dia sekadar utusan Allah, perantara yang dibawa oleh, yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan agama Allah kepada umat manusia. Seperti mana dalam surah An-Najm ayat 3 dan 4, Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Dan tidaklah apa yang Nabi sebut datang daripada hawa nafsu. "In huwa illa wahyun yuha." Tidaklah ia melainkan wahyu yang diwahyukan kepada baginda. Maka Al-Quran dan hadis, kita kena faham bahawa dia kedudukannya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang nak dikatakan di sini, apabila kita dah faham bahawa kedua Al-Quran dan hadis dia datang daripada sumber yang sama, iaitu Allah, maka tak mungkin berlaku pertembungan, tak mungkin berlaku percanggahan, tak mungkin berlaku perlawanan, contradiction dalam nas-nas wahyu ini. Kerana Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 82, Allah berhujah tentang bagaimana ayat-ayat Al-Quran itu dia saling membawa message yang sama dan tidak ada percanggahan. Allah kata, afala yatadabbaruna al-Quran, tidakkah mereka mengamati Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah, kalau sekiranya Al-Quran itu datang daripada selain Allah, Al-Quran itu datang daripada bukan Allah, la wajadu fihi ikhtilafan kathira, niscaya mereka akan mendapati banyak perselisihan, percanggahan dalam Al-Quran. Maka bukti kalau kita lihat Al-Quran tidak adanya percanggahan antara satu surah dengan satu surah atau satu ayat dengan satu ayat, ini semua menunjukkan ialah bukti bahawa Al-Quran itu daripada tidak lain dan tidak bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berbeza kalau kita lihat dalam Bible, ya, atau mana-mana kitab yang lain, kita akan mendapati banyaknya cacat celanya, banyaknya kesalahan-kesalahannya, atau banyaknya kontradiknya. Dalam Al-Quran sama sekali tidak ada seperti itu. Ya, sekadar saya nak bagi satu faedah dalam berhujah. Tuan-tuan tahu tak, selemah-lemah hujah, ya, hujah tu ada dia punya kekuatan dia dan ada kelemahan dia dalam seseorang mengemukakan suatu hujah, kan? Selemah-lemah hujah ialah apabila seseorang itu memberi satu kenyataan lalu disanggah dengan kenyataan lain daripada dia juga. Dengan kata lain, selemah-lemah hujah apabila seseorang itu mengeluarkan satu kenyataan yang menyanggah kenyataan sebelumnya. Maknanya dia membatalkan hujahnya dengan hujahnya sendiri. Ya, ini memang satu metodologi yang dalam perdebatan mereka sedaya upaya nak mencari kesalahan orang tersebut apabila dia melakukan satu kontradiksi. Eh, tadi kau cakap macam ni, sekarang kau cakap macam ni. Apa tujuan dia? Untuk nak membuktikan bahawa orang tersebut cakap kontradik, cakap sekejap cakap macam ni, sekejap macam ni. Maksudnya apa natijah dia? Natijahnya ialah hujah engkau ni kedua-duanya akan tergugur, kedua-duanya. Sebab mana mungkin salah satu diterima kalau dua-dua ni dah bertentangan. Maka tujuan dia ialah untuk nak menolak hujah orang tersebut setelah dibuktikan berlaku percanggahan dalam percakapan dia. Ini faedah yang kita kena ambil maklum. Dengan kata lain, kalau kita bercakap, perkara terakhir yang kita nak buat ialah untuk kita kontradik diri kita sendiri. Ini kemahiran bercakaplah. ya. Saya bagi contohlah mungkin supaya kita lebih faham. Saya bagi contoh mudah eh. Kalau orang tanya kat kita, "Eh, kat masjid tu ada orang ke?" "Eh, tak ada orang. Tapi ada seoranglah." "Kat masjid tak ada orang. Cuma seorang je ada." Jumlah pertama telah terbatal dengan sendirinya. Okay? Berlaku kontradik di situ. Ini sebagai contoh lah. Kadang-kadang banyak kita dengar orang-orang cakap macam ni. Yeah? Ada contoh yang lain. Yeah, benda-benda macam ni. Ini berlaku dalam harian kita. Yeah? Lapar tak? Tak lapar lah. Tapi sedap juga makanan ni. Contohlah. Kita mengkontradik diri kita dalam ucapan kita. Jadi ini memberi kelemahan lah pada percakapan kita. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang nak dikatakan di sini, apabila Allah menafikan percanggahan dalam Al-Quran, ya, Allah menjadikan itu sebagai bukti bahawa ia datang daripada dia, daripada Allah. Ini kerana Allah ialah maha sempurna. Adapun selain Allah, makhluk, manusia, kita ni memang banyak kontradik. Kita ni dalam kehidupan kita, memang kita tidak akan lekang daripada kontradik. Macam-macam bentuk kontradik. Cuma sama ada kita sedar atau tak sedar. Sebagai satu contoh mudah. Kita semua kata mengakui bahawa kita ni hamba Allah. Tetapi berapa ramai kita yang ingat untuk berterima kasih kepada Allah. Itu kontradik. Kita dah mengaku kita hamba Allah, tetapi kita tak bersyukur kepada Allah. Kita semua mengucap kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian amalan kita bertentangan dengan kedua kalimah syahadah tersebut. Contohlah, contoh. Nak mengatakan bahawa manusia berbeza sama sekali. Allah tidak ada apa yang kontradik daripada dia, ya. Baik. Apakah metodologi yang sepatutnya digunakan oleh seorang Muslim kalau sekiranya dia berdepan dengan nas-nas agama, sama ada Al-Quran atau hadis, yang zahirnya bertentangan? Tuan-tuan kena ambil maklum benda ni. Mungkin saya kena minta maaf juga. Mungkin kadang-kadang benda ni agak detail sedikit. Ya. Benda-benda, tapi insya-Allah boleh faham eh. Ya. Tak apalah, ini nak macam mana pun tuan-tuan, kalau kita nak tingkatkan, kita kena belajar benda-benda ni. Ini benda-benda basic yang kita kena ambil tahulah. Supaya jangan kita dipermainkan oleh orang. Tu je. Supaya agama kita jangan ditunggang terbalikkan oleh golongan-golongan yang berkepentingan. Baik. Kalau kita berdepan dengan keadaan di mana pada zahirnya nas-nas agama bertentangan. Lihat perkataan saya, pada zahirnya. Sebab kita dah sebut awal tadi, nas-nas agama tak mungkin ada pertentangan. Itu kita kena iman. Cuma kita ni manusia dengan kedangkalan, kejahilan, kurang kefahaman, kita nampak kadang-kadang nas tu macam bertentangan. Tetapi yakinlah bahawa tidak ada pertentangan. Maka apa cara yang perlu kita gunakan? Yang pertama ialah ada empat peringkat atau empat tingkatan yang kita perlu ambil, ya. Kita dahulukan yang pertama sebelum yang berikutnya. Maka yang pertama ialah hendaklah kita berusaha ke arah mengharmonikan nas-nas tersebut, dalil-dalil tersebut. Kita harmonikan, kita sesuaikan supaya jangan berlaku kontradik. Sebab dia memang tak mungkin ada kontradik. Maka kita kena harmonikan. Sekiranya boleh. Bukan semua keadaan boleh. Ya? Sekiranya tak dapat nak diharmonikan, maka kita pergi ke peringkat yang kedua seterusnya, ialah dengan kita memilih salah satunya dan menolak yang lain, ya. berdasarkan cara-cara pentarjihan, pentarjihan boleh ya, pentarjihan maknanya pemilihan lah, selection, selection mana dalil yang kuat, yang sahih dipilih, manakala dalil yang lemah atau apa yang yang daif ditolak, ya, itu pentarjihan. Ini cara yang kedua, ya, kita memilih dalil yang kuat dan kita tolak dalil yang yang lemah. Maka semestinya dipilih dalil atau hadis yang sahih, manakala hadis yang daif kena ditolak, tak boleh dijadikan sebagai hujah untuk nak nak sanggah, ya. Kemudian sekiranya itu tidak boleh, maka kalau kedua-duanya sahih, kedua-duanya kuat, maka dilihat pada peringkat yang ketiga yang seterusnya ialah dengan kita melihat sama ada berlakunya nasikh dan mansukh. Nasikh dan mansukh, kalau sekiranya adanya dalil yang memansuhkan dan ada dalil yang dimansuhkan. Ini, tetapi ini tak dinafikan bahawa ini bukan satu yang yang mudahlah. Sebab lazimnya kalau kita dapat satu nas al-Quran atau nas hadis, bukan mudah untuk kita nak tahu mana yang mana yang datang dulu. Sebab yang dimaksud, yang dimansuhkan semestinya dia datang dulu, yang memansuhkan dia mesti datang kemudian. Ini sukar untuk dibuktikan dalam dalam agama, tetapi berlaku, ya. Itu cara yang ketiga. Dan yang keempat ialah kita tawakuf. Kita tawakuf, tidak memberi apa-apa keputusan, ya. Sebaliknya kita serahkan kepada orang yang tahu. Semestinya ada orang yang tahu. Yang tak tahu kita je. Jadi kita jangan buat kesimpulan mana yang betul, mana yang salah. Sebab dua-duanya hadisnya sahih, dua-duanya hadisnya sama kuat, dua-duanya hadisnya muhkam, maknanya tidak dimansuhkan. Cuma kita tak tahu yang mana yang yang betul kerana dia zahirnya bertentangan, ya. Baik. Maka inilah metodologi yang sepatutnya di diambil oleh mana-mana orang Muslim, ya, apabila dia berdepan dengan situasi di mana suatu nas itu pada zahirnya bertembungan. Dan duka citanya, duka citanya, golongan Mu'tazilah, mereka tidak mengambil pendekatan ini, ya. Sebaliknya, dia orang punya piawai, perhitungan mereka ialah berdasarkan akal semata-mata. Pendek kata, yang mana diterima akal itu diterima, mana yang zahirnya bertentangan dengan akal mereka ditolak. Ya, semudah itu, ya. Sedangkan itu bukan itu bukan cara yang betul, ya. Baik. Kemudian kita lihat perkara nombor dua, menolak hadis atas alasan ia bercanggah dengan Al-Quran. Ini antara sebab-sebab yang dikemukakan oleh golongan Aqlaniyun apabila mereka menolak sesebuah hadis. Ya, mereka kata kerana dia bertentangan dengan ayat Al-Quran. Ya, lihat sikap mereka. Sikap mereka, bagaimana mereka sampai terlintas dalam fikiran mereka bahawa hadis itu boleh bertentangan dengan Al-Quran. Tadi kita dah sebut awal, mana boleh bertentangan? Sebab dia datang daripada sumber yang satu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Yang kedua, kita dapat lihat keyakinan mereka atau fahaman mereka bahawa Al-Quran itu hendaklah sentiasa didahulukan. Dengan kalau bahasa bahasa tak berapa manisnya ialah mereka menganaktirikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-Quran itu mereka jadikan sebagai yang utama, hadis ini mereka jadikan sebagai secondary. Ya. Sedangkan kita sebagai seorang Muslim. Sebelum saya beri kenyataan, saya ubah dalam bentuk soalan. Ya. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan berdepan dengan satu permasalahan agama, mana rujukan pertama yang kita nak pergi? Kita kalau ada isu agama, macam mana kita nak selesaikan isu agama? Mana sumber agama yang kita akan pergi dulu? Ya? Kebanyakan orang akan berkata begitu. Itu yang saya takut. Ramai akan kata, kita kembali ke Al-Quran dahulu, kemudian baru hadis, kemudian ijma', kemudian qiyas, kemudian sumber-sumber yang lain. Tuan-tuan, itu tak tepat. Itu tidak tepat. Sebab kita dah sebut tadi bahawa Al-Quran dan hadis kedua-duanya adalah wahyu. Masakan diutamakan salah satunya daripada yang lain, sedangkan dia daripada sumber yang sama. Satu. Kemudian yang kedua, kalau kita kembali kepada Al-Quran sahaja tanpa, izinkan anda menggunakan istilah adik kembar ni, boleh kan? Macam tak sesuai kan? Nak kata bahawa dia ni Al-Quran dan hadis, dua perkara, dua sumber yang tidak boleh dipisahkan. Ini kita kena jelas dan ini kita kena tegaskan. Al-Quran, saya ulang, Al-Quran dan hadis adalah dua sumber agama kita yang tidak boleh dipisahkan. Tak boleh dipisahkan maknanya apa? Kalau kita dalam satu isu, kita nak rujuk apa? Jangan kita kata kita rujuk Al-Quran dahulu dengan kata, kalau ada jawapan, alhamdulillah, kalau tak ada, baru pergi hadis. Itu salah. Itu metodologi yang salah. Bahkan boleh jadi sesat. Boleh jadi sesat. Terus terang kita kata. Contohlah contoh. Contoh. Allah kata hukuman bagi pencuri, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lelaki dan perempuan, potonglah tangan kedua-dua mereka. Siapa yang nak berpegang dengan ayat ini untuk nak mempraktikkan hukum potong tangan, ini contohlah ya, ya. Dia bergantung pada ayat ini semata-mata, dia akan sesat. Kerana akhirnya dia akan timbul persoalan potong tangan daripada bahagian mana? Pergelangan, siku atau bahu. Kan? Maka andainya kalau dia potong daripada sini, itu adalah kesalahan, itu kesilapan daripada ya, siku, kesalahan. Maka nak atau tidak, kita terpaksa, kita perlu rujuk kepada hadis untuk kita nak memahami ayat Al-Quran tersebut yang menjelaskan kepada kita bahawa tangan itu dipotong daripada pergelangan. Ini contoh ya, dan banyak contoh-contoh yang lain. Saya bagi contoh satu lagi, contoh yang mungkin lebih mudah untuk kita relate dalam kehidupan kita seharian. Allah dalam Al-Quran mengatakan apabila kita dalam solat, apa yang perlu kita baca, apa surah yang perlu kita baca? Allah kata dalam Al-Quran, faqra'u ma tayassara min al-Quran, maka bacalah mana-mana surah yang mudah bagi kamu. Bacalah mana-mana surah yang mudah bagi kamu. Allah kata dalam Al-Quran. Maka orang yang membaca ni akan membuat kesimpulan apa? Baca mana-mana walaupun ayat pendek, surah pendek, hatta mungkin satu ayat pun itu sudah cukup. Asalkan yang mana yang mudah, kerana Allah kata kan? Dan ini adalah pegangan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi kata surah Al-Fatihah bukan rukun. Bagi mazhab Hanafi, kalau siapa membaca Qul huwallahu ahad, Allahu akbar, dia rukuk terus, sah, dia tak baca Al-Fatihah, sah. Kerana dia telah mempraktikan firman Allah tadi. Nampak? Sedangkan saya kira kita semua akan setuju mengatakan bahawa ini salah. Bahkan solat macam ni batal, kerana membaca Al-Fatihah itu rukun berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran ia tak ada. Dalam hadis Nabi ada dijelaskan. la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat, yakni tak sah salat bagi sesiapa yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Nampak? Nak kata apa? Bahawa Al-Quran dan hadis perlu dibaca secara bersama. Dia menjelaskan antara satu sama lain. Ya. Maka kita lihat kembali kepada ya, prinsip yang digunakan oleh golongan Aqlaniyun. Mereka menolak hadis atas alasan dia bercanggah dengan Al-Quran. Imam Ghazali, atau supaya jangan keliru, Imam, bukan Imam, Sheikh, Sheikh Muhammad Al-Ghazali, bukan Imam Ghazali, Sheikh Muhammad Al-Ghazali, dia meninggal tahun 1996, maknanya beberapa tahun sudah. Beliau ini adalah guru kepada Dr. Yusuf Al-Qardawi. Dr. Yusuf Al-Qardawi hidup lagi, tapi guru dia ya dah meninggal, ya. Sheikh Muhammad Al-Ghazali, asal Mesir, ya, meninggal di Arab Saudi. Sekalipun dia menetapkan prinsip bahawa Al-Quran dan hadis itu adalah sumber agama, tetapi dia secara terang mengatakan, ini guru Dr. Yusuf Al-Qardawi, Sheikh Ghazali, Muhammad Ghazali, dia kata, ayu hadithin yukhalifu ruhul Quran au nassuh fahuwa batilun min tilqai nafsih. Mana-mana hadis yang menyalahi roh Al-Quran atau ayat-ayat, mana-mana ayatnya, hadis menyalahi roh Al-Quran atau mana-mana ayat Al-Quran, fahuwa batil, maka dia adalah batil secara sendirinya. Nampak dia punya prinsip itu sangat lantang, ya. Jelas di situ dia mendahulukan Al-Quran, ya, dan kalau berlaku pertembungan, hadis itu akan ditolak secara automatik. Saya kira tuan-tuan, tuan-tuan ada baca tentang polemik atau isu perdebatan bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk syurga atau neraka. Pernah dengar polemik tersebut, perbincangan tersebut? Sedar tak sedar dia kembali kepada topik kita ni, tentang masalah menolak hadis atas alasan ia bercanggah dengan Al-Quran. Kita macam tak, mungkin kita tak perasan, kan? Tetapi tak semena-mena ini adalah hujah golongan Aqlani. Lebih tepat, hujah guru kepada Dr. Yusuf Al-Qardawi, Sheikh Muhammad Al-Ghazali. Dia menolak hadis Nabi SAW yang diriwayatkan secara sahih dalam riwayat Imam Muslim. Kata Nabi, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya bapaku dan bapamu dalam api neraka. Hadis yang sahih yang disebutkan oleh Nabi dalam sebuah peristiwa, ada kisah di sebaliknya, ada sebab wurud dia, tapi Nabi secara jelas mengatakan bapaku dan bapamu, seorang sahabat, ya, dalam api neraka. Syekh Muhammad Ghazali dia menolak, dia kata hadis ini tak mungkin benar walaupun dalam sahih Muslim. Kenapa? Kerana dia bertentangan dengan firman Allah dalam surah Al-Nisa, Al-Isra ayat 15, wa ma kunna mu'adzabin hatta nab'atha rasula, dan tidaklah kami akan menyeksa mana-mana manusia sehinggalah kami utus seorang rasul kepadanya. Maka kata Syekh Ghazali, bapa Rasulullah dia mati ketika zaman jahiliyah, yakni sebelum kedatangan Rasulullah. Macam mana dia boleh dimasukkan ke dalam api neraka, diseksa kerana kekufuran dia, kejahilan dia, sedangkan tidak ada rasul yang datang kepada dia, kerana Rasulullah belum lagi diutuskan. Lihat bagaimana mereka berhujah dengan akal bagi menolak hadis yang sahih, ya. Ada jawapannya, cuma saya ingat ini sebagai contohlah, ya, contoh bagaimana mereka berhujah. Cuma mengenangkan bahawa polemik tu dah sangat tersebar, saya kira saya bertanggungjawab untuk memberi penjelasan juga cara kita nak memahami permasalahan tadi. Yang pertama, kita hendaklah memahami bahawa Al-Quran dan hadis tidak akan bertentangan. Ini prinsip utama. Yang kedua, hendaklah kita memperakui kesungguhan dan penjelasan para ulama ketika memberi penilaian mereka terhadap hadis. Maka mereka, hadis tadi disebutkan oleh Imam Muslim. Dan saya kira tuan-tuan semua maklum tentang keutamaan hadis Bukhari dan Muslim, kan? Hadis Bukhari dan Muslim ini bukan calang-calang hadis, bukan seperti hadis yang lain. Maklum insyaAllah, kan? Bukan seperti hadis Abu Dawud, Tirmizi, Majah, Nasai. Tidak. Bukhari dan Muslim, kedua imam ini, mereka mempunyai syarat yang sangat ketat, tidak seperti ulama hadis yang lain, dalam mereka memilih dan menilai sesebuah hadis. Dengan kata lain, hadis itu memang sahih tanpa syak, sanadnya bersambung, semua syarat-syarat hadis sahih itu cukup, tidak ada ruang untuk nak mempaifkan hadis tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita dah sebut di awal tadi bahawa tidak ada pertentangan antara ayat Al-Quran dan hadis tersebut. Kerana atas alasan apa kita kata bahawa bapa Rasulullah dia mati dalam kejahilan? Sebab ayat Al-Quran tadi mengatakan kami tidak akan seksa mana-mana manusia tanpa diutus seorang rasul. Dengan erti kata, kalau orang tu jahil, dakwah Nabi tak sampai, seorang rasul tak datang kepada dia untuk memberi penjelasan, ya, kalau dia mati dalam kejahilan, maka dia akan diberi keuzuran. Dari mana kita mengandaikan bahawa bapa Rasulullah terdiri dalam kalangan orang yang jahil? Bahkan hadis Nabi, apabila Nabi kata sesungguhnya bapaku dan bapamu dalam api neraka, di situ ada petunjuk jelas bahawa bapa Rasulullah bukan dalam kalangan orang yang jahil apabila mereka melakukan kekufuran. Boleh faham? Nak mengatakan bahawa bukan semua orang jahiliah dia jahil dengan erti kata tak tahu apa-apa. Bahkan banyak sahaja mereka tahu. Saya kira sebelum ini dalam kuliah lepas kita ada jelaskan bagaimana orang-orang Arab jahiliah, mereka mengakui ketuhanan Allah. Kita pernah sebut, kan? Ramai sahaja. Satu contoh lah, satu contoh. Saya ingat supaya lebih mudah tuan-tuan nak faham. Nama Rasulullah apa? Muhammad. Muhammad bin apa? Muhammad bin Abdullah. Abdullah, hamba Allah. Sekali lagi saya tanya, bapa Rasulullah dikenal Allah tak? Mestilah kenal, nama dia pun Abdullah. Jadi andaian bahawa mereka jahil tak kenal Allah, mereka jahil tentang bagaimana nak menyembah Allah, itu silap, salah. Bahkan mereka tahu. Dan saya kira kita dah sebut juga sebelum ni dalam kuliah-kuliah yang lepas, bagaimana orang masyarakat jahiliah, mereka melakukan ibadah haji dan tawaf. Mereka melakukan ibadah-ibadah yang mana mereka semua warisi daripada agama Ibrahim AS turun-temurun. Nak mengatakan bahawa ajaran para Nabi diwarisi oleh mereka. Dalam keadaan mereka tahu, ya, maknanya bukan semua jahil seperti yang kita sangka. Pendek kata, bahawa ayat tersebut, dan sesungguhnya kami tidak akan menyeksa sesuatu kaum melainkan setelah kami utuskan kepadanya seorang rasul, ayat ini tidak merangkumi bapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda, afwan, bukan baginda, kerana ayahanda Rasulullah telah sampai dakwah rasul kepadanya. Antara buktinya ialah namanya Abdullah. di samping petunjuk hadis Nabi, sesungguhnya bapaku dan bapa dalam api neraka, terdapat petunjuk jelas di situ bahawa bapanya bukan terdiri dalam kalangan golongan ahli fatrah. Bukan terdiri dalam kalangan golongan ahli fatrah. Ahli fatrah maknanya golongan yang dakwah Rasul tak sampai. Mereka tak tahu tentang syurga neraka, tak tahu tentang nak menyembah Allah. Seperti mungkin pada hari ini yang ada mana-mana orang-orang yang tinggal di hutan, hutan dan belantara tak mana-mana kan. Mereka tak tahu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini dikategorikan sebagai golongan ahli fatrah. Di akhirat nanti mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu Taala. Jika mereka lulus, mereka masuk syurga. Jika gagal, mereka masuk neraka. Tidak seperti golongan kafir yang terang-terang pada hari ini. Ya? Baik, jadi demikian tadi kesimpulannya ialah kita lihat bagaimana sikap mereka menolak hadis apabila ya pada andaian mereka dia bertentangan dengan Al-Quran. Ya? Kemudian kita lihat perkara yang ketiga, menolak nas wahyu dengan akal. Jadi kita dah sebut di awal tadi bahawa ini adalah di antara prinsip utama mereka. Ya, dalam mereka berhujah, mereka menolak nas-nas wahyu dengan akal apabila apa? Apabila mereka merasakan bahawa nas itu bertentangan dengan akal. Apabila mereka melihat nas itu tak logik, berlaku pertembungan, maka mereka tanpa teragak-agak akan menolak nas wahyu tersebut. Ya? Kalau kita lihat golongan aqlaniyun ini, tuan-tuan, kadang-kadang dalam perbahasan apa yang saya sampaikan ini, ya, bahawa mereka secara terang-terang menolak nas dan sebagainya, ini ayat kita. Kita nak menceritakan tentang sikap mereka. Mereka macam andai kata kalau mereka duduk di sini, na'udzubillah lah, nanti tuan-tuan pun jadi pening. Kalau ada orang aqlaniyun duduk di sini memberi ceramah kepada tuan-tuan, semestinya ayat dia akan berbezalah dengan ayat saya. Maka yang pertamanya, mereka mengakui bahawa tidak ada pertembungan antara akal dan wahyu. Mereka mengaku. Nampak betul lah. Yang betul pun itu yang kita kata, tak ada pertembungan antara akal dan wahyu. Tetapi masalahnya di mana? Masalahnya apabila datang praktikal. Semua boleh mendakwa. Seperti mana semua mendakwa aku berpegang dengan Al-Quran dan hadis. Tetapi isunya bila? Isunya apabila datang praktikal. Apabila datang permasalahan-permasalahan, apabila timbul isu-isu. Ya? Maka sekalipun mereka menetapkan begitu, tetapi apabila timbulnya permasalahan-permasalahan, ya, maka kita mendapati bahawa mereka mempunyai pegangan yang berbeza, iaitu mereka akan mendahulukan akal atas nas wahyu. Walaupun dalam masa yang sama kita kena faham bahawa golongan aqlaniyun bukan semua sama. Golongan liberal bukan semua sama. Semestinya bila kita sebut golongan liberal ni golongan yang mendahulukan logik, mendahulukan hujah akal, jangan kita faham, jangan kita pukul rata semua bahawa liberal ni semua sama. Tak. Maklum, kerana maklum bahawa logik, pemahaman berbeza antara seorang dengan seorang. Maka kita mungkin akan dapati bahawa ada yang lebih ada yang lebih gencar apa? Ada yang lebih berani daripada yang lain. Ada yang lebih banyak menolak nas-nas berbanding yang lain atas alasan yang sama, bahawa bertentangan dengan logik. So, jadi barangkali kita seorang liberal itu dia tidak menolak satu nas ini kerana bagi dia nas ni okey. Datang liberal yang lain, nas ni KO, maka kena tolak dengan alasan tak logik dan sebagainya. Ya, maka kita kena ambil maklum tentang perbezaan-perbezaan dalam menolak nas-nas dalam kalangan golongan aqlaniyun itu sendiri. Ya, baik, kita kena faham tuan-tuan bagaimana kita nak menyanggah, bagaimana kita nak memperbetulkan dakwaan golongan aqlaniyun bahawasanya nas wahyu perlu ditolak sekiranya ia bertentangan dengan logik. Bagaimana kita nak menangani syubhat ini? Ya, di sini boleh kita ya tuliskan beberapa poin ya untuk kita jadikan sebagai prinsip dalam kehidupan kita. Jadi secara prinsipnya kita menegaskan ya untuk sekalian kalinya, tadi kita dah sebut dah, dakwaan bahawa adanya pertembungan antara nas wahyu dengan akal adalah dakwaan yang batil. Secara asasnya dia adalah batil dah, daripada mula lagi batil. Ya, tak mungkin berlakunya pertembungan antara nas wahyu dengan akal. Cuma boleh kita jelaskan, perincikan, kita kata akal yang sihat. Nas wahyu tidak akan bertembung dengan akal yang sihat. Kalau akal yang rosak, akal yang menyeleweng, memanglah bertembung. Ya, tak sesuai dengan hawa nafsu. Baik, kenapa nas tidak akan bertembung dengan akal? Secara prinsipnya tak mungkin berlaku pertembungan. Ini kerana kalau kita lihat, Allah telah menegakkan hujah ke atas manusia dengan melalui nas-nas Al-Quran dan hadis. Dengan kata lain, Al-Quran dan hadis diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hujah ke atas manusia. Ke atas, sebagai satu hujah ke atas kita untuk kita terima dan tunduk. Maka kalau sekiranya akal itu menjadi penentu, menjadi piawai untuk nak menilai mana nas yang diterima, mana nas yang tak diterima. Jadi tuan-tuan agak-agak boleh bayangkan bagaimana mungkin Al-Quran dan hadis itu dapat menjadi hujah kalau akhirnya nas Al-Quran dan hadis itu dia is subjected to scrutiny. Terjemah sikit. Kalau sekiranya nas Al-Quran dan hadis itu tertakluk kepada akal, jadi akhirnya bukan Al-Quran dan hadis yang menjadi hujah, sebaliknya akal itu yang menjadi hujah. Sedangkan bukan itu. Kalau akal itu menjadi hujah, maka apa guna Allah turunkan Al-Quran dan hadis? Ini kesimpulan mudahlah untuk kita nak faham. Maka ini sanggahan yang pertama. Ya. Kedua, apa yang difaham oleh akal secara jelas, ya, tak mungkin suatu nas wahyu akan menyalahinya. Dengan kata lain, tak mungkin suatu logik yang jelas, tak mungkin dia akan bertembung dengan nas wahyu yang sahih. Ini kerana sekiranya benar-benar satu nas itu ternyata terbukti dia bertentangan dengan satu logik yang jelas, satu akal yang jelas, ya, maka di sini kita dapat kata secara pas, ini dalam keadaan logik itu jelas, okay? Bukan andaian, bukan sangka-sangka. Logik itu jelas, ya. Seperti siang dan malam. Sekarang siang kan, jelas ke ada was-was? Ini siang, terang-terang jelas. Ini siang, ya. Kalau ada nas wahyu yang menyatakan sebaliknya, maka di sini kita kena yakin bahawa keadaan tak lari daripada sama ada nas itu tak sabit, nas itu tak sahih. Itu yang pertama. Maksudnya asalnya memang nas itu tak sahih untuk nak dijadikan sebagai hujah, nak menyalahi logik yang jelas tadi tu. Satu. Yang kedua, atau kebarangkalian yang kedua ialah kebarangkalian petunjuk dalil dalam nas tersebut ialah lemah atau tidak jelas atau ada perselisihan. Ada perselisihan dalam kalangan para ulama. Baik, jadi kita ini kita kena ambil maklum, ya, kerana akhirnya kita kena yakin bahawa tak mungkin ada pertembungan antara nas wahyu dengan akal yang sihat. Perkara yang ketiga yang kita kena ambil maklum ialah sangkaan bahawasanya terdapat dalam nas-nas wahyu yang menyalahi akal, yang menyalahi logik. Sangkaan ini kita di awal tadi kita dah kata dia adalah satu yang batil. Kenapa dia batil? Kerana akhir ini di sini bahayanya. Bahayanya metodologi atau cara fikir macam ni. Mengandaikan bahawa nas wahyu itu boleh jadi bertentangan dengan logik. Ini dia akan sedikit sebanyak menyebabkan kedudukan Al-Quran dan hadis itu tercala. Kedudukan Al-Quran dan hadis itu tergugat atau disangsikan. Disangsikan oleh manusia. Maka akhirnya kehormatan hadis, kehormatan Al-Quran dan hadis dalam diri-diri manusia sedikit sebanyak akan dipersoalkan, ya. Dan akhirnya sedikit sebanyak akan hilang kedudukan kemuliaannya dalam diri manusia. Apabila dah ada andaian bahawa ini hadis ni tak tentu ni, kan? Apabila orang mula mempersoalkan satu nas, satu nas Al-Quran atau satu nas hadis, apabila mereka, kalau ada orang boleh mempersoalkan itu semua, ini semua akan menyebabkan, ya, kehormatan dan kedudukan Al-Quran dan hadis itu tercala dan tergugat, ya. Kemudian kemuncak bahaya di sebalik dakwaan bahawa logik akal hendaklah didahulukan atas nas wahyu jika berlaku pertembungan, ya. Kemuncak bahaya ialah pemahaman seperti ini, pemikiran seperti ini yang datang daripada golongan ahli pemikir, golongan penulis-penulis, kononnya cendekiawan-cendekiawan, akhirnya dia akan apa? Kemuncaknya ialah dia akan membuka pintu buat semua orang masuk. Tak kira orang jahil, orang ikut hawa nafsu, orang yang merasa otak dia hebat, semua akan masuk dalam pentas perbincangan ini. Maka akhirnya satu nas itu boleh diperdebatkan dengan begitu sahaja dengan akal semata-mata, dan kadang-kadang tuan-tuan boleh nampak ini berlaku di depan mata kita. Bagaimana apabila dikemukakan suatu hadis, lalu akan ada suara-suara yang boleh mempersoalkan. Ya. Kenapa? Kalau bukan daripada kesan perbuatan ataupun pemikiran Mu'tazilah yang memang membuka ruang-ruang seperti ini. Ya. Tuan-tuan kan biasa kalau hari ini, kalau dalam satu mana-mana permasalahan, ya, kalau dikemukakan hadis, ya, rata-rata orang boleh saja menolaknya, betul? Hari inilah, hari ini, kalau kita bincang mana-mana agama, isu-isu agama lah, lalu ada perselisihan, lalu kalau kita datangkan hadis, rata-rata orang akan terima ke macam mana? Rata-rata kita boleh nampak macam mana dia orang dengan mudah saja macam-macam jawapan lah. Ya? Saya bagi saya bagi contoh. Nanti tuan-tuan kalau nak buat praktikal pun boleh lah. Tapi apa-apa kesan tuan-tuan tanggung sendiri lah. Dalam sebuah hadis, bukan apa, dalam sebuah asar riwayat daripada sahabat bernama Anas bin Malik, dia mengatakan, aku telah solat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Uthman, kesemuanya membaca Al-Fatihah tanpa membaca Bismillah. Ini kenyataan yang cukup berani lah daripada Anas bin Malik. Kalau hari ini dia kena cop Wahabi lah. Jadi Anas bin Malik menyatakan begitu. Dia telah solat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Uthman. Kesemua mereka membaca Al-Fatihah tanpa menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Cuba bagi kat mana-mana, apa jawapan? Dia, kalau hari ini memang logik akal terus akan didahulukan. Itu lain. Ya. Dia itu adalah tu maksud dia, kau je yang tak faham, macam itulah. Macam ya. Ini cabaranlah, ya. Cabaran yang kita hadapi dalam kalangan umat Islam pada ini. Baik. Kita sampai ke nak berhenti dulu ke? Boleh. Okey, kita berhenti rehat sebentar, kemudian kita sambung semula. Wallahu a'lam.